فسنيسره لليسرى. وكذب بالحسنى. سنيسره لليسرى. وما يغنيه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الليل مكية إحدى وعشرون آية. Utawi surat al-layli iku bangsa Mekah temurune tegese temurun sak derenge Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah. Jumlah ayat wonten 21. Asbabun nuzul. Sebab temurune surat al-layli ngenani peristiwane Abu Bakar Nabi Umayyah. Abu Bakar Siddiq ngadepi wong kafir sing mlulutuk nawine Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf nu sedherek Ubay bin Khalaf sing dipateni Kanjeng Nabi nok ngene perang Uhud. Sebab dawuh perintah saking Allah. Kanjeng Nabi mateni wong kafir kanthi dawuh perintah Allah niku setunggal. Namine Ubay bin Khalaf sedherek Umayyah niki. Perang cara Islam niku nek wis bar ora ndung diinteng-inteng ora. Balik ning omahe dhewe-dhewe. Dadi kaya tantang-tantangan. Nah, setunggal wekdal Kanjeng Nabi melampah-melampah liwati omahe upe pin kholaf niku pas noto jaran jarane didusi disureni Kanjeng Nabi liwat ngelaroi mbakek no diwis bar perang Badar. Ubek kowe ku lapo takonane Kanjeng Nabi wajar kowe ku lapo jawabane ubek aku makai jaran nyurani jaran iki kanggo mateni kowe besok kowe bakale tak pateni aku numpak jaran iki wong dilaroi apik-apik kalau malaikat Jibril mandap Muhammad balas bakale kowe sing mati numpak jaran iku ngono Kanjeng Nabi nampa wahyu terus ya dibales kowe bakale sing mati numpak jaran iku terus kedadian perang Uhud iku nalika perang Uhud Ube kepethuk sahabat-sahabat kaya Nabi ora gelem ngadepi ngentu ngajak Kanjeng Nabi nah wong kepengen mateni jeng Nabi nah malaikat Jibril wis kondo iki kowe bakale diparani Ube siap we. Kanjeng Nabi arep disuduk meleset Ube sing kesuduk Kanjeng Nabi gak jarak nah kaya mati nalika sedurunge mati nangis Ube iku ditakoni karo kanca-kancane Ube iku jenderal kesuduk ngono kok nangis ngisini-ngisini jawabe Ube aku lelangis ora krana larane kesuduk ora aku mangkel omongane Muhammad itu kok bener aku rencana pe nyuduk dhe'e kok aku kesuduk temenan iki ta lha wis reti ngono iku tetep ora iman sebab napa cap-capan kafir la Ube iku dulure Umayyah kakak beradik. Nah, iki Umayyah hadapan karo Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar termasuk wong sing imane kuat. Nek ngomong bener ra tau goro. Lomo lan breh. Abu Bakar termasuk sahabat sing paling breh. Ngatas Kanjeng Nabi ngendika ana Madinatus Sakha wa Abu Bakrin babuha aku godange loman wong sing paling lomo sak donya aku wa Abu Bakrin babuha Abu Bakar lawange dadi para sahabat paling lomo badane jeng Nabi yaiku Abu Bakar lomo. La Umayyah wong kafir sing banget blolotoke. Kukufurane paling ganas padha karo Ube dulure. Nah, iki sing Umayyah. Kekufurane lan tukang goroh limedit paling medit-medite wong kafir Umayyah niku. Lah niku Abu Bakar setunggal wekdal ngertos sahabat Bilal. Bilal niku sahabat sing fakir miskin disiksa karo jeragane. Bilal sebagai budak ya. Budak niku dingon karo jeragane. Budak niku saged dol saketi wena-wena wong niku budak. Lah Abu Bakar ngenti ngerti Bilal di seksa kebangetan leneksa. Lajeng ditumbas. Bilal dituku karo Abu Bakar. Padahal regane budak niku larang. Karo sapi, karo onto larang budak. Tapi krono kasih sayangnya Abu Bakar karo Bilal dituku. Badane dituku dimerdekake. Nek wis dimerdekake bebas kaya wong merdeka liyane. Lah niku Umayyah ngomong Abu Bakar lenganti nuku Bilal terus dibebaske ku utang budi. Abu Bakar utang budi karo Bilal diunani ngono. Terus temurun surat Al-Laili nerangake wa ma li ahadin illa tigo awad illa wong sing merdeka ake budak tuku terus dimerdeka ora utang budi wa ma li ahadin indahu illa tigo awad illa namung golek ridane Allah. Niku mangke ditutur tengene ayat terakhir. Niate golek ridane Allah. Ora krana utang budi. Niku diturunake tengene surat Wal-Laili. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yaghusha jemi waktu bengi nalikane nutupi apa bengi bengi ku nutupi pepadang sarwa tertutup sebab bengi wan-nahari jemi waktu rina idha tajalla tekalane padang gamblang apa rina mergo sergenge metu demi wengi nalika peteng demi rina nalika padang wa malan barang-barang khalaqallahu kang nitake sapa Allah ing azzakara ing lanang wal unsa lan wedok Gusti Allah gawe sejodho lanang wedok mulai kawitan ya ngono gawe lanang sapa Nabi Adam gawe wedok sapa Mbah Hawa lanang wedok lan sing wandu ngono rek wandu nek dipelajari diselidiki mesti nek dak lanang wedok mbandu niku cuma katoke manusa lanang wedok ning Gusti Allah persa wandu mau klebu lanang apa wedok ngerti sumpah macam telu bengi nalika peteng demi rina nalika padang demi lanang lan wedok sumpah inna sa'yakum la syatta inna sa'yakum sak temene amal perbuatanmu manusia la syatta sayaktiku warna-warna macem-macem beda-beda amal perbuatanmu mesti beda-beda. Ana sing apik, ana sing elek, ana sing sregep ibadah, ana sing ora, macem-macem. Ana sing poso, ana sing ora, inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta mongko ana pon utawi wong kang maringake sapa wong ing bandane. Padha uga hukukillah hal-hal ingkang sangkut paut dhateng Allah utawi hukukil adami, hal-hal ingkang sesangkutan sesami gesang. Kula jenengan iku dititipi amanat dening Allah. Ampun keliru. Sampai nek mbut gawe entuk hasil aki diparingi rezeki jembar. Niki berarti rezeki niku dititipke jenengan. Rezeki sing dipun titipake jenengan niku ana hak macam loro. Hakullah, hubungan kalian Allah. Hakul adami, hubungan sesami gesang. Niki jemot-jemot. Ya kula wangsuli malih panjenengan diparingi rezeki niku dititipi Gusti Allah. Sampan lakokake napa mboten? Wonten aturane. Nek dititipi rezeki rupa duit, bondo simpanan, kewan, wedhus, kebu, sapi, unta lan liyane. Buah-buahan, sawah, ya macam-macam. Titipan. Barang titipan saking Allah sing dititipake jenengane iku ana hak macam kalih. Setunggal hakullah. Upamane duwe-duwit nyimpen bangsa duit atau berdabaran dagangan. Nek wis sak nesep wajib zakat. Lan wis haul tutup setahun. Upamane. Sampan boten jarak untuk rizki. Sederek cinten sing sedul dan pantuk warisan nganti sak miliat warisane. Niki barang simpenan atau jenengan setunggal miliat. Nek pun setahun wajib dizakati. Padahal ming sampan simpen. Utawi sampan gadah barang perdagangan. Dagangan apa mawon saontene. Nek pun setahun ana sak nisab napa dereng. Nek ana wajib dizakati. Sampean gadah sawah, panenan, panenan juga nganti sak nisab wajib dizakati. Nuju panenan kok nganti untuk rong ton upamane wajib zakat. Zakate piro? Ningali dikerjani napa mboten? Sawah niku ana sing digarap, dikerjani, diairi banyu, ana sing tadah hudan. Nek tadah hudan 1/10 rong ton wajib zakat rong kental. Nek dikerjani rong ton wajib zakat sak kental. Niki carane onten. Nggo nek barang dagangan wis ana sak nisab apa durung? Sak nisab ku pira? Sak nisab niku kira-kira pengaji 77 gram emas murni. 77 gram emas murni. Nek cara hitungane tambah 5/7. 77,5/7. Kanggo gampangake angen-angen 77 ngono wae. Ana 77 gram ora. Carane piye? Takon sing dodol emas aja ring nggonku. Nyen. Sampan takon sing dodol emas atau penumpang pengumuman ke pemerintah sak gram piro. Upamane sak gram iku 500 ewu. pengno 77. Nah, iku anggape sono diarani saknesa. Nek durung ana diarani durung saknesa. Nek wis saknesa wajib zakat. Zakate piro? 1/40. 1/40. Upamane 40 juta, zakate namung 1 juta. Bahasane wong saiki 5%. Ora wajib zakate. Barang dagangan karo simpenan padha. Ya, 1/40. Ana ora wajib zakat. Disunatake sedekah sunat. Orae kene. Saking pentinge masalah hakul adami ngantos wonten acara pelepasan jenazah, Kanjeng Nabi diaturi nyalati. Kanjeng Nabi panjenengan kula aturi nyalati. Kanjeng Nabi takok, mayat ini dia utang tak ora? Dijawab, ini kagungan utang setunggal dinar. Setunggal dinar niku sekawan gram mas murni kurang saantawis. Nabi lajeng ngendika, salu ala sahibikum, wis kono kanjamu sholatono dhewe. Kanjeng Nabi mboten kersa nyalati merga mayit ndek utang hak adam sak dinar. Kanjeng Nabi mboten kersa nyalati. Dadi wong mati, wong Islam mati ndek kintilan utang kapi utang hak adam. Iki berat nek mboten enten penyelesaian. Sayyidina Ali krungu jeneng Nabi mboten kersa nyalati sake. Lajeng Sayyidina Ali senajan mboten wong sugih, mboten famili kali almarhum, ya Rasulullah ngenani utange mayit kula sing tanggel jawab. Sayyidina Ali kasihan kali jangong Kanjeng Nabi kok ngati ora kersa nyalati. Ing mongko hukume salat jenazah fardhu kifayah abot nek ngono wong mati wong Islam dhe utang dung diselesekno. Sayyidina Ali ngajeng, ya Rasulullah ngenani utange mayit kula sing tanggel jawab. Akhire Kanjeng Nabi kersa nyalati demurung sebagai imam. Awalane nek ana wong mati Islam, muslim atau muslimah sampean disuwun kare keluarga kon nguntapake sampean sebutke niku bab utang kapi utang supaya ana sing tanggung jawab sakake ya sakake. Akhire Kanjeng Nabi nyalati demurung sebagai imam. Pokoke wong Islam nek diparingi rezeki dening Allah ku berarti nampa titipan. Titipan saking Gusti Allah. Sampan selesaiake hakullah hakul adami. Hakullah ku apa ya? Haji iki hakullah. Hakullah termasuk zakat iki hakullah. Engko sing hubungan kare sesami makhluk, ya. Urusan tetangga, ya. Tetangga, rukun tetangga, RT, RW, niki ana hak. Dadi sampean diparingi gesang wonten desa A to. Niki mangke sampean wonten hubungan kale desa niku. Nek sampean klebet golongane wong cukup, Kanjeng Nabi merintahake, "Idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jironaka." Nek kelan, nek masak-masak, duduwe sing akeh, tanggamu ciprati. Lafale, ciprati ku berarti sithik. Nek nuju kelan-kelan niku, duduwe sing akeh, tanggane ciprati. Sebab wong urip nanggone desa, nanggone kampung, ku mesti ana sing sugih, ana sing semedeng, ana sing pekir. Lah sing sugih pawone kemebul terus, sing pekir dak tau kemebul ngono. Ya, ana sing kong sugih kemebul poso-poso. Gawe gule soto, pegane mlebu nang ngene kamare wong fakir diserot. Ambune kok inu, kok iduk mendane ya, aku ciciprati. Lah niki kan iku wong-wong fakir ngaten. Iki kelane kok apik, Pak Kaji, Pak Kaji. Kok enak ndah apa aku ciciprati. Iki nek suwi dak nyiprat-nyiprat, suwe-suwe Pak Kaji mau dimusahi wong kampung. Kaji sapa? Kaji Medit. Lho, Kaji Medit apa Kaji Bubur? Kaji Medit iku. Niki. Ya. Diwadani malah. Nah, mulane nek diparingi sugih sing breh. Gampang mawon, gawe dite sugih isih ana. Nggo fakir miskin ngono. Engko nek entek tiba fakir malah nampa ngono. Kepenak wong urip nek dipikir kepenak dadi wong sugih, ngaweh. Dadi wong fakir njaluk ngono kepenak epor. Arek sampean milih dadi wong pekir apa wong sugih, ha niku tersandung sampean. Ya. Karepe manusa dadi wong sugih sing ora jagat. Lha medhite ra mekakat. Nah, mulane inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta mongkono pun kae wong kang maringake sapa wong ing hak-e Allah zakat. Kae sesama guru, ya sedekah sunat hak tetangga. Wattaqo lan taqwa sapa wong ing Allah wasaddaqo lan benerake sapa wong bil husna kelawan kelimah kang bagus. Al husna nek ngene Quran sing dimaksud yaiku la ilaha illallah, kelimah sing bagus yaiku mengakui ora ana pangeran kang hak disembah kejaba Allah. Wa saddaqa bil husna, mantepake kelawan anane pangeran namung Allah. Wong sing akta wa taqa wa saddaqa bil husna, fasanu yasiruhu, mangka bakal gamparake, gampangake ingsun iki ku wong lil yusra, marang sing gampang yaiku swarga. Tak karine gampang mlebu swarga. Piye tegese? Dilalah ngamal perbuatane iku apik-apik. Ana krungu swara awal poso, bakal iki poso sawulan. Bungae ra mekakat. Siap sahur buka. Siap harta bendane disiapake. Kadang-kadang sing suke-suke sok-sok nganakake buka bersama. Buka bersama iki nang Mekah. Dilakokna karo wong suke-suke. Saka Iran, saka Mesir, saka Pakistan lan liyane. Niku nek jam 5 sore gawe buka nang Masjidil Haram tingkat sing bawah, tengah, sing atas. Gelar plastik, ana sing plastike 20 meter, 50 meter to diwehi panganan-panganan, roti, kurma, umben-umben. Wong sing arep mlebu ing masjid dicegat, dikon melu buka bersama. Dadi panganan golek wong. Lho, biasane wong golek panganan, niku mboten. Panganan golek wong. Kula nate, kula ngomong ngeten iki kula pun nate buka perusahaan muka. Dienang-enang melu rono, Kula kadang-kadang mangkro. Melu kena sithik, melu kena sithik ngono. Niku diweki niku. Kadang-kadang kurmane keluwihan pirang-pirang niku dibungkus terus diaturke. Iki buka bersama. Nah, dilalah ngamale bagus-bagus. Iku nek wong sing breh. Sing medit wa amma man bakhila anapun wong bakhila kang medit sapa wong zakat ora ditetepi wastaghna lan mediti sapa wong wastaghna lan semuke asale makna sing dimaksud ora seneng ganjaran. Wa kadzdzaba lan goroake sapa wong bil husna kelawan ucapan kang bagus yaiku la ilaha illallah. Medit gak gelem ngamal fasanu yasiruhu mongko nyiapake ingsun Allah ing wong il usra marang sing angel yaiku mlebu neraka. Tak lebokno neraka. Wa ma yughni lan ora semuke anu saking wong maluhu apa bandane iya taradda nalikane nyemplung sapa wong ing neraka. Besok wong kafir-kafir sing medit-medit sing ditemplungake neraka. Bondo sing dimiliki ora iso kanggo mbelane. Dadi nang gone akhirat ku dak ana suap-suapan ku dak ana. Mulane inna alaina lal huda satamne ku ngatas ingsun Allah lal huda apa pituduh dalan pituduh Allah ingsun sing nerangake wa inna lana lan satamne ku kedue ingsun lal akhirata sayekti utawi desa akhirat besok sing nguasai ingsun wal ula nok donya ya sing nguasai ingsun sing kepengen bondo donya nyuwun ing ingsun kepengen enak na akhirat nyuwun ingsun kula jenengan pun diulang dening syariat Islam nek salat nek bersujud maca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni mugi paring rezeki panjenengan datang kula pun diulang njaluk rezeki. Dadi wong salat ana donga sing maksude khusus nyuwun rezeki. Lah sing utange kakean wajiburne. Mugi-mugi nambeli panjenengan ing ingsun. Iki kanggo sing kakean utang. Ya, rabbighfirli warhamni wajiburne. Ya, nah anu dhe lucu. Utang nate tetenggen kula kula utange kakean niku ndonga napa lho kowe iku salat bendina kok nggih ha iku lho ana wis wajib purni iku nambali utang niku iku diwaca ana njaluk rezeki warzuqni lha anu kadang-kadang ora paham makna sok-sok nerangana hukum wong salat nyuwun rezeki iku haram ya Allah. Wong dilakoni ra paham. Wong Islam mana dikon njaluk rezeki, dalile warzuqni, warzuqni nyuwun rezeki. Wajiburni nyuwun ditambeli utange. Dora paham anu do melu-melu nerangno hukum. Dadi anu masa bingung. Dadi wong salat niku malah diulang Gusti Allah kon njaluk rezeki, kon njaluk nambali utang dalile wajiburni rizki warzukni ya kepenak orangnya enak anu tiap dipelajari dia fa anzartukum mongko mringetake ingsun ing sira kabeh naron ing anane geni neraka talazu kang mulat-mulat geleng-eleng. Nek kowe ora gelem netepi titipane Allah diparingke tengene wong sing berhak nampa awas neraka. La yaslaha ora bakal mlebu ing neraka. Ilal asqa kejaba wong sing cilaka. Sing mlebu ning neraka wong sing cilaka-cilaka niku sapa iku ya wong kafir-kafir iku. Alladzi kadzdzaba kang gorohake sapa asqa ing Kanjeng Nabi wa tawalla lan mengo sapa wong ra gelem iman. Gorohake ra percaya ring kenabiane Kanjeng Nabi mengo nek dituturi mlengos yo besok neraka. Wasayu jannabu lan bakal ngedoi ing neraka. Al-atqa sapa wong sing padha takwa, sing percaya ring Kanjeng Nabi, do gelem dherekake tindak lampahe Kanjeng Nabi, salate dines, posote rajin, zakate beres, haji pisan ya. Alladzi yu'ti kang gelem maringi sapa wong atqa malahu ing bandane bondo paringane Allah sing dititipake diparingake dhateng tiang-tiang sing berhak nampa ya tazakka hale nyucikake sapa iku wong ya malahu ya tazakka. Terus ayat sing sak terusé wa mali ahadin iki nerangake Abu Bakar nalika merdekake Bilal. Sahabat Bilal ku sahabat sing fakir, kasehane Kanjeng Nabi, jadi tukang Bilal, tukang azan, tukang kamat. Badane wis masuk Islam, jadi sahabat ditugas Kanjeng Nabi sebagai muadzin lan sing komat. Niku sahabat Bilal. Tukang azane Kanjeng Nabi niku wonten kalih sing terkenal. Sunggal namine Bilal, wonge banget fakire. Nomor loro Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Niki sahabate Kanjeng Nabi sing dadi Bilal. Ceritane mripate wuto Abdullah bin Ummi Maktum. Niku tukang azan. Tukang azan, tukang komat, tapi ora bayaran. Niki sing benjo mboten ing kubur, jasate mboten dipangan karo bumi. Ya, tukang azan sing krana golek ganjaran saking Allah, jasate ora bakal dipangan karo bumi. Jasad sing ora dipangan karo bumi niku wonten gangsal. La taqulul ardu jisman linabi wala li alimin wa syahidin qad limu ataraki wala li qari qur'anin wa muhtasibi azanahu lil ilahi mujriil falaki. La taqulul ardu rabakal mangan si bumi jisman lin nabi ing jasate nabi. Nomor siji, jasad sing ora bakal dipangan bumi niku setunggal jasate para nabi, para rasul. Nomor kalih, wala ali alimin, jasate wong sing alim-alim. Nomor telu, wasyahidi kot limu taroki, wong sing do mati syahid, mati syahid. Nomor papat, wala ali qari Qur'anen, bumi ora bakal mangan wong sing ahli wiridan Qur'an senajan ora apal. Wong sing ahli Qur'an jasate ora bakal dipangan bumi. Nomor sekawan, nomor gansal, wa muhtasibin adanahu lil ilahi mujril karfalaki. Wong sing ahli azan komat ora golek bayaran niku jasate bakale otoh ora dipangan karo bumi. Jadi kesimpulannya, jasad-jasad sing ora bakal dipangan bumi tunggale ana limo nabi wong alim wadi syahid tukang maca ahli maca Quran nomor 5 tukang azan niki wa muhtasibin azanahu lil ilahi mujril falaki. Nah, ayat terakhir niki nerangake lakune Abu Bakar nalika Bilal ditumbas terus dimerdekake. Wa mali ahadin lan ora ana iku kedhewe salah siji. Wa mali ahadin lan ora ana kedhewe wong siji. Indahu kang ana kalane ana ing sandinge ahad min nikmaten apa nikmat tujuh kang dibales. Abu Bakar le merdeka ake budak ora krana utang jasa. Ya, min nikmaten tujuh niku nikmat kang dibales tegese dianggap utang jasa. Abu Bakar ora utang jasa. Lah apa? Illa tigo awati rabbihil a'la, tetapi krana golek ganjaran krana Allah kang maha luhur. Dadi le tumbas Bilal mergo disiksa, Abu Bakar rak mentala terus dituku badane tuku dimerdekakno. Ini krana golek ganjaran saking Allah. Wala saufa yardo lan bak hayakti bakal ridho sapa man besok untuk ganjaran suwarga bunga era mekakat. Ko Abu Bakar termasuk wong sing breh sahabate Kanjeng Nabi paling breh niku Abu Bakar ditandingi liyane ora iso. Sebab napa? Wonten persaksian langsung keng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika, ana mati natus saha wa Abu Bakrin babuha. Aku Kanjeng Nabi godange loman, lawange loman Abu Bakar Siddiq. Jadi ora ana wong breh ngungkuli Abu Bakar Siddiq kejaba Kanjeng Nabi. Ya, nate nalika perang Tabuk Kanjeng Nabi ngumumake, sapa sing duwe duit kelun perlu kanggo perang Tabuk iki sukarelawan wis kumpul deng senjata durung ana, sapa sing kepengen urun kanggo senjata niku Sayyidina Umar bin Khattab wangsul cepet-cepet. Duit sak peti diparo. Duit sak peti diparo. Sing separo ditinggalke ning peti, sing separo diangkut dibuntel sapu tangan kanggo perang Tabuk. Soan ring Kanjeng Nabi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana apa Umar? Niki kangge perang Tabuk. Apa iku? Harta piro? Hak kula sepalih. Kula gadah harta sing sepalih kula jaga teng peti sing sepalih menika kangge perang Tabuk Kanjeng Nabi. Ya wis gorene ditampa karo Kanjeng Nabi. Sareng pun tampi Sayyidina Umar ngrentek atine. Aku wani separo Abu Bakar kanthi wani piro kira-kira. Kok nganti di alam-alam Kanjeng Nabi. Aku wis separo iki Abu Bakar wani piro. Lagek ngrentek Abu Bakar kula nuwun. Ana apa Abu Bakar? Niki arta kangge perang Tabuk. Pira iku? Griya ampun telas. Dadi sak anane duit niku dibuntel. Sayyidina Umar terus semaput. Wah kalah aku karo Abu Bakar. Aku separo iki wis tak pol-polno ketemu di EKP. Nanti diperingatake Kanjeng Nabi Abu Bakar. Abu Bakar kanggo keluargamu kepe. Niku urusane Gusti Allah. Niki Abu Bakar. Dadi nek wis disekseni jenapi paling lomo ora iso dingkuli. Niki sahabat-sahabat. Lah kula jenengan ya kate niru sithik-sithik. Kula mboten ngake jenengan niru Abu Bakar. Napa semaput lho. Ya aja medhit neni ngono lho. Ya pokoke aja medhit neni. Ya ora iso niru Sayyidina Umar separo ora. Wis pokoke aja medhit. Nah. Ya lene aja medhit ngono wae. Wala saufa yardha. Mugi-mugi kita amali pun ditampi dening Allah. Amina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.